Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Nabi Muhammad wa man ba'd. Siapa yang merasa menghafal Quran itu susah? Terima. Kayaknya semuanya gak boleh susah. Antum pegang Al-Quran, pegang. Buka surah 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, kalau diterjemah itu artinya untuk sebagai pelajaran. Tapi lidzikr untuk diingat. Fa hal min mudzakkir, adakah orang yang mau mengingatnya? Mudah untuk dihafal, adakah orang yang mau menghafalnya? Sudah ketemu ayat 17? Oke, sekarang buka ayat 22. Belum ketemu? Bunyinya apa? Sama, persis sama. Jadi seperti ayat 17 bunyinya sama. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, adakah orang yang mau menghafalnya? Ayat 32 kan? Sama lagi. Dan ayat 40. Jadi dalam surat yang sama, ayat 17, 22, 32, 40, semuanya sama, tidak ada perubahan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban," enggak ada perubahan. Jadi 31 kali Allah bilang. Jadi seperti seolah Allah ingin kasih tahu kepada kita semua, wahai manusia, sungguh Al-Quran sudah kami mudahkan untuk dihafal. Siapa yang mau menghafal? Jadi tidak ada lagi alasan bagi Anda mengatakan Al-Quran itu susah, karena sesungguhnya Allah sudah mudahkan. Cuma permasalahannya, bagaimana bisa menghafal mudah? Oh, rupanya kita tidak ikut sunnah Rasul dalam menghafal. Jadi dalam menghafal Al-Quran pun rupanya ini kita sekarang umat Rasul tidak ikut sunnah Rasul. Maksudnya gimana? Oke, sama-sama. Satukan persepsi kita dalam sejarah. Barangkali Anda membaca seperti apa yang saya baca. Waktu pertama kali Rasulullah SAW jumpa Jibril di gua apa? Di gua Hira. Rasulullah SAW senang atau takut? Jawab dulu. Takut. Sepakat takut ya. Maka kata Jibril, ikra, bacalah. Jawaban Rasul, mana di Qoris, saya gak bisa baca. Kata Jibril, baca, saya gak bisa baca. Maka kemudian apa yang dilakukan Jibril? Dipeluk. Dipeluk oleh Jibril. Begitu dipeluk, maka kemudian Jibril membacakan, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akram, sampai ayat 5. Maka selesai dilepas sama Jibril, Gua Hira jadi puncaknya Jabal Nur. Begitu dilepas sama Jibril, kira-kira Rasulullah turunin gunung Jabal Nur itu jalan santai atau lari berdiri-diri? Lari berdiri-diri. Sampai di rumah Rasul teriak-teriak, Anda pasti tahu. Rasul mengatakan, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, istrinya Saudi Khadijah kemudian menyelimutinya, kemudian menenangkannya. Beberapa saat setelah tenang, kemudian Saudi Khadijah nanya, apa yang kau lihat? Kira-kira jawaban Rasul, makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Maka dalam kondisi takut itu Jibril, Rasulullah mengatakan, ia mengatakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Tanpa sadar Rasul langsung sebutkan 5 ayat. Anda sama atau tidak? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ketemu Jibril takut, lebih lepas Jibril Rasul lari berdiri-diri, dan kemudian Rasul menggigil. Kira-kira sama sejarahnya apa yang Anda baca? Sama? Oke, sekarang kita di lantai berapa sekarang ini? 18. Saya akan kasih surah Al-Qamar 5 ayat kepada Anda. Anda lari berdiri-diri hingga lantai dasar. Kira-kira apa enggak? Bisa apa? Sambil lari gitu berdiri-diri bisa ngapal enggak? Jadi ya, rupanya cara menghafal kita pun enggak ngikut cara Rasul. Ayo dengan cara berpikir, dengan cara. Aku jadi PR aja kan materi terus ini, daripada pusing kan. Dari sekarang gimana ceritanya? Apakah Rasul menghafal pakai otak? Jawab tuh. Jawaban aja ya. Hah? Anda menghafal pakai otak? Oke, kalau menghafal pakai otak, kira-kira wajahnya tersenyum apa cemberut kalau menghafal? Jawab. Cemberut. Kalau ramai-ramai begini, bisa hafal atau harus sendiri kan dengan hafal? Harus sendiri. Anda menghafalnya susah atau mudah? Susah. Itu lupanya mudah apa susah? Kalau kita itu susah hafal, mudah lupa, betul kan? Kalau Rasulullah mudah hafal, susah lupa. Dalilnya apa? Anda baca surah Al-A'la ayat 6 dan 7. Mungkin Anda sudah hafal ayatnya. Sanukhri'uka fala tansa illa. Kami akan bacakan pada Muhammad. Muhammad tidak bisa baca. Kami akan bacakan pada Muhammad fala tansa, dan kau tidak akan lupa. Ya, rupanya dibacakan langsung apa? Fala tansa, kau tidak akan lupa. Inilah rahasia Allah, kecuali Allah ingin membuat Muhammad lupa. Jadi ini tidak berlaku buat Rasul saja. Semua sifat yang buat Rasul itu juga berlaku buat umatnya Muhammad. Kecuali kalau ada takhsis dari Allah bahwa Rasul boleh menikahi banyak perempuan, illa min dunil mu'minin, kecuali orang-orang beriman tidak boleh ikutin menikahi perempuan seperti Rasul. Hanya empat saja diizinkan. Itu ya. Jadi kalau ada takhsis, ada pengecualian, maka itu untuk Rasul. Tapi kalau tidak ada pengecualian, maka kita buat Rasul, perintah buat Rasul, itu pun juga buat kita semua. Maka kalau Rasulullah mudah hafal susah lupa, harusnya kita pun mudah hafal susah lupa. Tujuh lah kira-kira. Para rehan, siap dicoba. Laki, siap dicoba. Hah? Siap. Oke, sekarang semuanya tulis. Tulis 5 benda di kertas. Ustaz mau bilang, mau tunjukin kepada kalian semua. Mana lebih mudah bagi kalian? Jawab. Menghafal atau menulis? Jawab. Mana lebih mudah? Menghafal atau membaca? Oke, sekarang Ustaz akan bikin bahwa kita semua akan jadi jenius. Menghafal itu jauh lebih mudah daripada baca dan tulis. Setuju gak kira-kira? Tulis 5 benda. Mau ditulis di HP boleh, di gadgetnya boleh. Sudah belum? Sudah? Yang sudah coba berdiri, siapa? Yang sudah nulis 5. Sudah? Boleh berdiri. Sebutkan pegangin dari belakang. Siapa namanya? Dodi Sofia. Dodi. Oke, Dodi akan sebutkan 5 benda kita semua hafalin. Setuju? Semuanya hafalin ya. Kali sebut aja. Satu Dodi. Sarung. Satu sarung, dua. Peci. Peci, tiga. Mukena. Mukena, empat. Sajadah. Mukena, kemudian sejadah, oke. Tasbih. Sejadah, kemudian tasbih. Ustaz sebut dari 5. Tasbih, sejadah, mukena, kemudian peci, sarung. Oke, siapa lagi sudah 5? Yang sudah menulis 5 siapa? Oke, yang di belakang, aku mikir yang di belakang. Boleh berdiri. Siapa namanya? Eka. Eka, boleh sebutin 5 punya Dodi? Sarung. Oh, punya Dodi. Sarung, peci, sejadah. Enggak. Mukena. Sarung, peci, mukena, sejadah, kami. Sajadah tasbih. Oke, okay, sajadah tasbih. Orang sarung, peci. Sarung, peci, mukena, sajadah tasbih. Oke, okay, sekarang punyanya Eka dari 6 ya. Berarti kan 6 ke 10 ya. Iya. Baca, baca. Pelan-pelan semuanya hafalkan. Siap ya? Kami dengar saja. Oke, okay, yuk. Tas. Tas, oke. Okay, tas. Proyektor. Tas, kemudian proyektor. Kursi. Proyektor, kemudian kursi. 8. Layar. Kursi, kemudian layar, ya. Mikrofon. Layar, kemudian mikrofon. Ustaz akan sebut dari 10 ke 1, dengerin. Saya Eka, Dodi periksa. Mikrofon, layar, kursi, proyektor, tas, tasbih, kemudian sejadah, kemudian mukena, kemudian peci, sarung. Betul? Ustaz sebut dari 1 ke 10 sekarang. Ya? Eka sudah bisa dari 1 ke 10. 1 sampai 10? Iya. Hilang ya. Oke, okay. Jadi begitu. Jadi kita sekali dengar langsung cuma hafal. Dan hafalnya juga depan, belakang, belakang, depan. Sekali dengar saja. Coba pelan-pelan sarung tertanti. Sarung, peci, mukena, sajadah, tasbih, tas, proyektor, kursi, layar, mikrofon. Ini dibantu yang bisikin kanan kiri ya. Oke, okay, sekarang dari 10 ke 1 coba. Mikrofon. Sehingga dia hilang udah. Oke, okay. Sekarang oke, okay. Sekarang dari perempuan kata main 5 lagi. Nanti ini ke belakang, siapa yang boleh sebut? Jadi 15 kita hafalkan. Jadi ilmu ini sudah kemana-mana. Ustaz sudah ke Sydney, sudah ke Hong Kong, sudah ke Brisbane, Canberra. Banyak orang kawan-kawan kita di sana PhD, para guru besar, mereka mengatakan luar biasa, dahsyat. Ini ilmu jenius. Jadi sekali dengar langsung. Jadi pada mau jenius nggak kira-kira? Yang mau cuma tiga orang. Mau jenius nggak kira-kira? Oke, yuk yang belakang. Siapa aja yuk? Boleh berdiri. Oke. Siapa namanya? Anita. Anita bisa sebut 10, dapat berapa? 5 Pak Kadi. Iya, yang punya Eka sama punya Dodi. Bisa sebut gak? Sarung. Mukena. Sarung. Sarung. Mukena. Peci. Sarung, peci, mukena, sajadah, tasbih. Terus? Meja. Gak ada meja. Kursi. Iya, kursi boleh. Lompat deh. Dan 6. Hilang enggak? Hilang. Oke, sekarang Anita akan sebut 11 sampai 15. Sanggup ngapalin? Ngering jawab nih, sanggup ngapalin? Oke. Pokoknya amal ini Ustaz mau bikin Anda ngapal 100, benar. Oke? Setuju? Ngering jawab pokoknya enggak pada ngantuk ini pokoknya. Insyaallah sampai sahur. Yuk, 11 Anita. Buku, pulpen. Buku terus pulpen. Pulpen, dolar. Pulpen, kemudian pensil, 13. Penghapus. Penghapus, 14. Penggaris. Penghapus, kemudian penggaris, 15. Ustaz sebut dari 15 ke 1, periksa semuanya ya. Dodi, Eka periksa, Anita juga periksa. Penggaris, penghapus, pensil, pulpen, buku, kemudian mikrofon, kemudian layar, kursi, kemudian proyektor, kemudian tas, lalu tasbih, kemudian mukena, sejadah, peci, dan satu. Pada mau bisa kak, kalau caranya mau? Kalau mau ikutin training kau nih pandemimu. Jadi malam ini jangan paksa saya karena paket ini minimal 6 jam efektif. Jadi kalau slot Ustaz hari ini bicara 2 jam, maka nggak bisa, nggak bakal disampaikan. Jadi pala tehan, min lagi udah pernah ikut ya. Jadi 6 jam dan itu pun konsentrasi. Itu ya. Tapi sekarang, di 15 ada yang bisa nggak? Sedih tangan. Ada terbang nih. Siapa yang bisa dari tangan? Atau kita tambah 5 lagi? Tambah 5 lagi sanggup? Hah? Harus urut. Kenapa harus urut Ustaz? Dengerin. Ini ilmu katanya berasal dari Tani Muzan. Enggak apa-apa. Tani Muzan itu baru ketemu tahun 90-an. Sementara Allah sudah kasih pada Rasul kita ini dia 15 abad yang lalu. Apa urusannya Ustaz? Rasulullah SAW tidak bisa baca, para sahabat Rasul pun juga tidak bisa baca tulis. Kalau Anda tidak percaya, baca surah 62 ayat 2. Allah mengatakan wallazi ba'atsafil ummiyyi rasul. Allah mengutus kepada kaum yang ummi. Rupanya para sahabat Rasul itu ummi kebanyakan. Seperti Rasulullah. Jadi tidak bisa baca tulis. Bukti bahwa hafal itu lebih mudah bagi mereka dibandingkan baca tulis. Saya mau tanya kepada Anda, Al-Qur'an itu ditulis pada tahun berapa? Zaman Utsman. Tahun berapa? 25 Hijriah. Jadi belasan tahun setelah Rasul meninggal. Maka, lihatin. Waktu Utsman dan para sahabat nulis, lihatin. Huruf waw, fa, qaf, tidak ada beda. Ta, sa, ba, ya, nun, tidak ada beda. Jadi jangankan harokatnya, jangankan tajwidnya, jangankan waqafnya. Titik pun mereka tidak bisa nulisnya. Betul tidak kira-kira sejarahnya? Jadi rupanya menulis itu lebih susah dibandingkan menghafal bagaimana. Ya, maka ayo, ini yang matanya pada begini-gini kayaknya lagi mikir keras itu. Tapi Ustaz mau kasih tahu bahwa mereka yang gak bisa baca tulis, wahyu pertama tadi surat Al-Alaq, wahyu kedua surat Al-Falaq, wahyu ketiga surat Al-Muzammil, wahyu keempat yang turun surat Mudatsir, wahyu kelima yang turun surat Ad-Duha. Antum sudah sejauh ini gak kira-kira pernah Al-Quran kayak begitu? Ya? Oke, sekarang Ustaz mau nanya. Turunnya Al-Quran dari Jibril, jadi dari Lahul Mahfuz turun ke langit dunia itu sekali. Tapi dari langit dunia, Jibril nurunnya sesuai perintah Allah, itu berangsur-angsur. Ustaz mau nanya, Al-Quran itu turunnya, kalau tadi seperti Ustaz sebutkan, ini turun itu berurut seperti sekarang atau berantakan? Jawab. Berantakan. Berapa ayat Al-Quran? 6236 ayat. Wahyu pertama di surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu terakhir surat apa? Al-Maidah ayat 3. Anda semuanya tahu sudah sejarahnya. Oke, 6236 ayat. Maka Ramadan terakhir Rasul hidup, Jibril Allah utus dua kali. Faidharisul Quran, Jibril kemudian talaki sama Rasulullah. Dan saat itu, Jibril memberitahukan bahwa susunan Al-Quran yang Allah inginkan, 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, Al-An'am selanjutnya. Jadi kebayangkan, men, 6236 ayat, dihafal selama 20 tahun lebih, maka disusun ulang pada Ramadan terakhir itu. Jadi kira-kira kepala antum itu sanggup. Jadi dengerin saya. Kalau Rasulullah dan para sahabat menghafal Quran seperti antum sekarang, maka Al-Quran gak bakal bersisa meski satu surah. Tes ya, tes. Ar-Rahman hafal semua kan? Ya. Al-Balad hafal Al-Balad yang gampang? Enggak juga. Al-Ikhlas hafal? Oke, biar berkah kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahus Salam. Muslimin, kalau hari ini Allah punya keinginan mengilhami kita semua, wahai kaum muslimin umat Muhammad pada abad sekarang ini, aku ingin beritahukan, andai Allah ngomong ini, saat ini surah Al-Ikhlas aku susun ulang. Siapa yang bisa baca dari ayat 41? Ayo coba, saya tungguin. Boro-boro 6236 ayat kan? 4 ayat ini mulai tanpa begini. Saya ngerti loh. Jadi rupanya menghafal Quran pun antum semua enggak ngikut sunnah Rasul. Saya ngerti kan? Pantas aja puyeng hafal Quran. Rasul sambil lari-lari. Gak cuma Rasul, para sahabat dalam perang Badar, perang Hunainin, perang Uhud, perang segala macam. Lagi perang ayat turun langsung apa? Bingung kan? Biarin aja pada penasaran semua. Oke, Ustaz akan sebut sarung, peci, sejadah, mukena, tasbih, kemudian tas, lalu proyektor, kursi, layar, kemudian mikrofon, kemudian buku, pulpen, pensil, penghapus, penggaris. Balik, penggaris, penghapus, kemudian pensil, pulpen, buku, mikrofon, layar, habis itu kursi, kemudian proyektor, kemudian tas, lalu tasbih, sajadah, mukena, peci, sarung. Ayo, kita tungguin. Jadi sekali dengar langsung apa? Bisa bolak-balik. Oh, iya. Ya, puyeng semua kayaknya ini stres ini. Oke, sekarang relaksasi tangannya begini. Nih, kenapa tak senyum? Senyum coba senyum. Ya, turunin. Jempol bawah. Sini, silang. Oke, jarinya direkatin. Jempol di bawah. Sudah belum? Oke, Ustaz bisa lihat orang yang stres atau rileks dengan cara gini ya, sih. Jempolnya putar ke atas. Oh, ini stres semua ini. Pantes, jangan disuruh ngapal. Ayo, antum di sini mau ngapal Quran kan? Bukan pengen motong tetang kan? Jadi relax. Sekarang Ustaz mau ngetes apalah antum semua. Dari oke. Ada 12 benda di sini. Semuanya baca dengan keras. Satu apa? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ini ruangan gak ada jamnya. Coba ukurkan. Ustaz kasih waktu 2 menit. Coba 2 menit hafalkan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Mulai dari cara. Udah ada yang megang hidung, garu-garu kepala, langsung jelek mukanya dah. Ayo cepat. Abi. Ada yang apa? Yuk. Ini sebentar, peraturan ya. Kalau misalnya salah satu langsung gagal ya, gugur ya. Oke, harus urut. Saksi lapangan, muda coklat, cintra kobor. Diam yang lain, diam. Bus jatuh lapangan. Salah. Oke, yuk. Saksi lapangan, muda coklat, cintra kobor. Kursi, jeans, boots, rumput. Salah. Siapa lagi? Yuk. Boleh berdiri dan kencang suaranya. Yuk. Aksi, lapangan, kuda, coklat, cintra, koboi, kursi, jeans, boots, jatuh, rumput, hehehe. Balik. Hehehe, rumput, jatuh. Diam, yang lain. Jeans. Tepat. Oke, okay, udah gak usah dipaksain, pokoknya stres kesalahannya. Coba ini gimana caranya Ustaz? Nih, Ustaz kasih rumusnya ya. Dan rumus ini sudah dipraktekin di mana-mana. Bahkan Ustaz masih ingat ada seorang mahasiswa ISTM ngambil kuliah farmasi. Seumur-umur IP-nya selalu 2. Biar dia belajar berbulan-bulan IP-nya 2. Kenapa? Materi hafalan semua Ustaz. Hafalan kimia lah, hafalan fisika segala macam. Senyawa-senyawa itu harus dihafal dan gak boleh salah. Ini namanya Ihsan. Dia belum pernah ikut training Ustaz, belum pernah ikut seminar. Tapi begitu dengar Ustaz membangun ini, kemudian dia bebek Ustaz, mau gak Ihsan praktir makan malam di Depok? Oh siap. Habis saya ceramah, kemudian saya kesana. Maka kemudian dia ditraktir sama Ihsan, anak mahasiswa. Maka begitu lagi terakhir kita makan makanan Turki. Saat itu kemudian si Ihsan ngomongin, Ustaz, gimana sih itu tekniknya kamu kontrol memori? Oh, nyana pinter, nggak ikutan training, ikut seminar, itu saya ikut doang. Ternyata, oke San, ini San, sambil makan saya jelasin. Maka sejak saat itu dia nggak menganggu. Rupanya, sejak saat itu dia gunakan teknik ini. Maka, kalau biasanya ujian itu dia harus belajar mati-matian berbulan-bulan, sejak saat itu kalau ujian, nggak pernah belajar. Jadi, sampai mamanya itu pernah komplain, jadi kan kamarnya di atas, makan mamanya naik. Isa, kamu belajar aja karena nilai kamu pas-pasan. Gimana kamu nggak belajar? Mau jadi apa kamu? Oh, Ustaz lupa ceritain. Bahwa Isa ngambil kuliah farmasi itu bukan keinginan, tapi keinginan orang tuanya. Karena orang tuanya punya 2 apotek. Jadi dia harus jadi apotek. Pokoknya harus. Maka dia nggak suka. Maka balik, mamanya marah-marah. Kamu belajar aja nggak bisa, gimana kamu nggak belajar? Maka jawaban Isa, Isan ngomong gini, ma tenang, Ustaz Bobby udah ngasih ilmu. Jadi dia nonton video, dia denger musik, kagak bener juga enaknya. Jadi enggak belajar itu. Dia gambar-gambar segala macam, apa yang terjadi. Maka hari itu pengumuman di kampusnya, ke papan pengumuman, Isan ngambil BBM, dia potret, dia kirim ke saya. Dengan Ustaz, dia hasil ujian saya. Isan di kampus itu STN nomor 4 terbesar di kampus. Itu kan 3,73. Kadang-kadang kalau latar belajar sosial biasa, tapi kalau farmasi menurut dia terlalu hebat. Begitu dikasih tahu sama saya, nah keren kan? Sama sekali tidak ada bangga. Kalau 4 baru cerita ke saya. Dipegangnya 4. Yang ini, bentar tadi, saya mau ambil kuliah, apa namanya, penjurusan farmasi, apoteker. Kalau nilainya absolut 4, saya bakal bikin kaumnya akademi. Apa yang bikin kaumnya akademi? Saya mau bikin lembaga bimbingan belajar, namanya kaumnya akademi. Saya kasih tagline saya, just one night for brilliant tomorrow. Maksudnya gimana, San? Gak usah belajar lama-lama, cukup semalam pasti nilai A plus. Dan betul. Waktu tanggal 1 Juni kami pengajian di majelis saya di Bangku Apus, Ihsan datang dan Ihsan mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah lulus kuliah apotekan dan nilai saya 4. Dan saya sekarang sudah kerja di Sanofi di Tembaga Putih. Dari 50 semua karyawan baru semua saya yang terbaik. Karena semua materi segala macam saya lahap sambil bercanda. Itu kalian mau saya dikasih tahu cara aja. Jadi yang ngomong jenis sudah terlalu banyak. Di Brisbane juga ada sama bahwa menghafal 40 digit angka. Entahlah kapan-kapan saya cerita. Jadi sudah lebih dari 30 ribu orang yang ikutan training ini, Mata Limas. Jadi ilmu ini dari mana? Belum kenal Ustaz? Enggak. Ini ilmu dari Allah. Maka gimana ceritanya cara menghafal dari itu? Aksi, lapangan, terus apa lagi? Kuda, terus coklat, terus bunga. Ini udah mulai hilang-hilang ya. Oke, terus koboi, putih, jin, bud, jatuh, rumput. Gimana cara menghafalnya? Hanya butuh dua jurus. Satu, bayangkan. Bayangkan, oke? Ustaz kalau ngomong, Ustaz ngomong Mr. Bean, di kepala Anda ada gambar orangnya, apa tulisan M-I-S-T segala macam. Kalau Ustaz ngomong Jokowi, ada orangnya, apa tulisan J-O-K-O-W-I. Maka otak Anda gak suka tuh sama kata-kata, sama huruf, sama angka, otak Anda gak suka. Maka otak Anda lebih suka visualisasi. Maka satu, bayangkan. Yang kedua, jurusnya, buatin cerita. Boleh cerita gimana Ustaz? Ini ya, bayangin. Ada sebuah aksi. Di mana? Di lapangan. Aksi lapangan seekor apa? Seekor kuda. Warnanya? Warna coklat. Udah kelihatan belum? Sudah. Tiba-tiba kuda itu jingkrak. Penulangnya siapa? Pakai baju warna? Selangannya? Sepatunya? Koboi itu? Jatuh di mana? Rumput. Lalu kudanya nengok dan ketawa. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Oke, pelan-pelan. Ada sebuah? Di mana? Apa itu? Warnanya? Tiba-tiba kudanya? Jingkrak. Penulangnya siapa? Sekarang pasti sudah bisa dari bawah ke atas. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Satu, dua, tiga. Delapan aksi. Ini kacamata jilbab ini coba berdiri dan kasih mic ke dia. Ini di depan. Ayo. Nggak usah pakai nengok belakang ini. Gitu dikasih. Yuk, pelan-pelan. Ya, mic-nya nggak belum nyala ya. Yuk, satu apa? Ada apa? Ada aksi di lapangan. Di lapangan? Aksi yang pasti itu kuda. Iya. Coklat. Kudanya jingkrak. Yang menumpang koboi. Pakai baju putih. Pakai kain lagi. Pakai sepatu boot. Dia jatuh di rumput. Kudanya nengok terus kudanya sama ini. Oke, okay, sekarang balik. Hehehe. Rumput. Jatuh. Yeah. Boot. Jeans. Baju putih. Koboi. Jingkrak. Coklat, kuda, lapangan aktif. Takbir. Jadi gampang kan? Oke, sekarang 15 benda yang disebut sama Dodi, Eka, Hama. Oke, sekarang ini Ustaz akan bikinin cerita. Dengerin ya, dengerin. Sarung, udah kebayang belum sarung? Sudah ya, sarung. Maka kemudian sarung itu membungkus peci, peci hitam dibungkus. Sudah belum? Sudah? Oke. Maka sarung yang membungkus peci hitam itu kemudian disambung, sambung pakai mukena warna putih. Itu belum? Sudah? Sambung udah? Jadi buntel, nah sambungin pakai mukena warna putih. Sudah? Maka kemudian taruh di atas sejadah. Sudah? Jadi dia numpuk di atas sejadah. Maka kemudian di balik sejadah itu ada tas. Kelihatan belum? Sudah? Ada sarung, terus peci, mukena, sejadah, tasbih. Oke, tasbihnya ambil dari bawah sejadah, kemudian dimasukin ke dalam tas. Sudah belum? Sudah. Maka kemudian di dalam tas rupanya ada proyektor. Sudah belum? Sudah. Maka kemudian, berat nih, ngangkat tas yang isinya proyektor, ditaruh di atas kursi. Oke, bayangin di belakang kursi ada layar, sudah? Sudah. Di layar itu tergantung mic. Sudah belum? Sudah. Sudah kan? Sekarang dari sarung. Sarung. Sarung. 11, siap ya. Pokoknya kita akan menghafal 500 benda ya, siap ya. Ya, jadi dengan menghafal teknik ini Anda nggak berasa sama sekali. Anda, dan ya, dasarnya lagi, dia itu minimal 200 kali lebih kuat dibandingin cara Anda lama menghafal. Dan kalau Anda ditanya besok pagi, jangan besok pagi, minggu depan masih permanen hafalannya. Oke ya, 11 sekarang. Udah ya, dari tadi terakhir, mikrofon. Bayangin, mikrofon jatuh, gitu, nimpa buku. Sudah? Buku kasih covernya kertas kopi di warna coklat dulu. Ya, sampul, sampul kertas kopi ya. Buku pakai sampul kertas kopi, sudah? Di tengah-tengahnya buku itu ada pulpen warna biru, kasih warna biru, sudah? Sudah? Di sebelahnya pulpen warna biru ada pensil warna merah, betul? Sudah pensil warna merah, anda tahu? Oke, pensilnya itu di ujungnya karena tajam ditusukin ke penghapus, tusukin. Udah? Maka kemudian penghapusnya potong sekalian pakai penggaris besi, penggaris. Udah? Oke, sekarang Ustaz minta dari satu, sarung. Sarung. Yang bisa berdiri. Ayo. Yang bisa berdiri. Ini nasi dia aja. Dari aksi. Aksi lapangan kuda coklat jingkrak koboi putih jin hut jatuh rumput hehehe terus sarung sarung peci mukena sajadah tasbih tasbihnya dimasukin ke mana tas proyektor kursi layar mikrofon lanjut buku pulpen pensil penghapus penggaris oke takbir oh. Jadi kenapa kamu berdiri? Ustaz bilang yang enggak hafal berdiri. Sekarang coba. Yang enggak hafal berdiri. Yang enggak hafal. Jadi ini hafal semua kan? Oke, sekarang Ustaz tantang. Itu kan yang aksi lapangan 12. Yang tadi sarung itu 15. Jadi berapa tuh? 27. Sekarang Ustaz tantang dari penggaris sampai aksi. Siap ya? Oke ya, siap ya. Dari sama-sama, dari penggaris. Yuk, penggaris. Rupanya ada cara menghafal gampang kan? Tapi karena Anda sudah puluhan tahun menggunakan cara Anda yang lama, maka begitu ada teknik yang mudah dan amat mudah, serta bikin Anda tersenyum, Anda kurang pede. Maka caranya adalah sering-sering berlatih. Jadi nanti tebak-tebakan sama kawan, tebak-tebakan sama keluarga, dan cara menghafal kayak begitu membuat orang otot-otaknya itu semakin berkembang, sarafnya semakin kuat, jaringannya. Jadi karena kita jarang menggunakan memori kita, hafalan kita, hingga akhirnya dia idle, dia ignore apapun juga. Jadi siapa di antara Anda yang kenalan sama orang, habis ngobrol kira-kira 3-5 menit, orangnya pergi langsung, Masya Allah, tadi siapa tuh namanya, siapa itu? Itu namanya itu otaknya kagak dipakai. Karena saking biasanya otak gak dipakai, suka begitu tuh. Paham ya? Padahal sesungguhnya gampang, gampang. Jadi asal Anda membayangkan, bayangkan maka terjadi. Ustaz, ilmu bayangkan dari mana? Karena otak Anda itu ilustratif. Padahal Anda tadi Ustaz bilang kan, Jokowi yang muncul di kepala Anda, Jokowi orangnya, bukan tulisannya. Maka lihat ini. Maka Allah pun nulis Al-Quran banyak sekali deskripsi gambaran-gambaran. Ujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa darabiyu mabthuthah. Dengerin Ustaz, kalau Anda menghafalnya dengan hanya tulisan, hanya bahasa, maka enggak menarik. Enggak mungkin mata Anda bakal nangis, enggak mungkin. Lalu apa yang membuat Allah mengatakan dalam surat 8 ayat 2, buka. Dabur ayat 2, innamal mu'minina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat zadanhum imana wa ala rabbihim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang apabila disebut nama Allah jadi pun begitu. Kalau dibaca ayat-ayat Allah padanya, maka akan tambah keimanannya. Sekarang banyak orang di Indonesia yang hafal banyak surat, bahkan 30 juz Al-Quran. Tapi dibacakan ayat tentang surga, enggak ada getarnya itu. Dibacakan ayat yang neraka, enggak ada pingsan kayak Umar itu berhari-hari. Kenapa? Oh, rupanya dia tidak membayangkan, padahal Allah sudah paparkan dengan begitu. Maksudnya Ustaz, nih lihat. Ujuhun yawma idzin na'imah. Ustaz minta Anda semuanya bayangkan. Di hari itu ada orang-orang yang wajahnya ceria, sumringah, bersinar. Sudah kebayang belum? Sudah? Wajah mereka bersinar. Bisa'iha radia. Karena amal soleh dan kebajikan yang mereka lakukan, maka mereka ridho. Lalu? Fi jannatin 'aliyah. Mereka digiring oleh malaikat untuk masuk ke surga. Menempati istana-istana megah di puncak-puncak tertinggi. Sudah bayangin, istana yang pernah menggal di daerah-daerah sini, sudah? Fi jannatin aliyah, la tasma'u fiha lagiyah. Di sana mereka senantiasa tasbih, zikir, tahmid, tidak ada. Mereka ngomong hal yang tidak bermanfaat. Bayangin, mereka terus untuk tasbih, sudah? Fiha ainun jariyah. Dari surga yang tinggi itu mengalir terus air mata, air mata air yang tidak pernah putus, mata mata yang jernih. Sudah kebayang tidak? Fiha sururun marfu'ah. Maka di sana itu mereka duduk di dipan-dipan mahiga yang tinggi-tinggi. Fiha akwabun mawdu'ah. Di dekat mereka ada berbagai macam gelas warna-warni yang indah yang dekat dari jangkauan mereka. Wa namariku masfufa. Dan ada bantal-bantal besar yang lembut, tempat mereka bercanda dengan para bidadari. Wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabsusa. Dan di surga itu ada permadani-permadani dari sutra-sutra tebal yang lembut. Sudah belum? Oke. Sekarang Anda sudah punya gambaran kan? Oke. Sekarang Ustaz mau nanya, tadi apa namanya itu gelas-gelas yang warna-warni yang dekat dan mudah dijangkau. Bagaimana? Ustaz mau nanya, ada warna apa aja situ yang Anda lihat? Warnanya ada apa aja? merah ini hijau. Oke, masing-masing orang punya kesukaan sendiri. Tadi emang Ustaz ngasih warna istananya, istananya yang berkilauan pakai warna apa? Nah itu lain-lain tuh. Lihat, multi persepsi. Jadi anda tahu yang kata-kata, otak anda itu lebih dahsyat daripada visualisasi yang orang gambarkan. Siapa di antara kita membaca novel Aida Cinta Habibur Rahman? Sebelum dia nonton, dia baca berkali-kali, khusus di bab 13 nangis terus itu dia. Dia baca gak bosan-bosan, udah habis, baca lagi dari bab 1 sampai bab 13 lagi, berkali-kali dibaca. Maka kemudian ikhlas akan segera tayang Aida Cinta. Wah, dia ngajak teman-teman, ngajak keluarga nonton ya, nonton. Begitu dia tonton, maka pulang dia kesel. Ya, lebih kerenan bukunya ketimbang film, betul gak? Rupanya otak anda ilustrasi jauh lebih dahsyat daripada visualisasi orang gambar. Benar, gitu. Jadi tahu, paham dia. Maka kalau anda nikmati. Oke, sekarang siapa yang buka surat Al-Qasya tadi? Ada? Antum balik. Baca itu. Tadi sampai ayat berapa? Ayat 15 ya? Wanam riku masifo. Coba lihat surat Al-Qasya yang Ustaz baca tadi. Wujuhu yawma izin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Sudah? Ayat 16 ya? Ustaz mau baca dari ayat 16. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ فيها عين جارية لا تسمع فيها لامية في جنة عالية لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة. Hai, sampai bisa? Sudah berapa lama ngapa surat Al-Qasya? Jadi kalau anda ngafal dengan teknik ini, anda mau dari ayat 1 sampai 26 atau dari 26 tarik ke belakang, nggak ada masalah. Siapa yang ngafal Al-Quran di antara kita, ngafalnya udah langsung berikut makna. Siapa yang ngafal berikut makna? Langsung hafal berikut makna. Oke. Bisa'iha radiyah. Oke, jadi surat apa yang hafal? An-Naba. Oke, An-Naba. An-Naba itu wa banainaha sab'an syidada. Kami dan kami wa banaina sab'an itu benar tujuh, syidadan kokoh. Wa banaina ini dan kami bangun, kami bangun sab'an tujuh syidadan langit dan kokoh. Jadi antum baik, jadi sudah menghafal berikut makna. Kebanyakan orang Indonesia menghafal tidak berikut makna, hingga sudah lompat-lompat. Lompat-lompat gimana Ustaz? Kayak begini ya, surah Al-Balad nih. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Siapa suka begitu? Oh, rupanya Al-Quran itu banyak memakai jebakan-jebakan kayak begitu. Kalau antum menghafalnya dengan menghafal tulisan huruf, otak anda nggak suka. Tapi kalau menghafalnya dengan bayangan, maka anda bakal nikmat itu. Dan gak ada satu ayat pun insya Allah yang lewat. Kenapa? Karena asik, nikmat. Siapa yang baca Al-Quran baru satu dua halaman atau baru setengah juz, mata nih Nah, kenapa begitu? Karena Al-Quran itu tulisan, Al-Quran itu tulisan. Dan dengar, dengar, pantas saja Allah enggak pengen Rasulnya baca tulisan. Jadi kalau Rasul berdiri, salat gitu ya, Uzaifah bin Yaman menyampaikan bahwa aku itu salat malam bersama Rasulullah. Jadi Rasul enggak tahu kalau ada makmum itu, jadi salat sendirian, gelap. Rasul membaca surah Al-Fatihah, bacaannya pelan, perlahan, menikmati setiap ayat. Dia membaca surah Al-Baqarah, bacaannya tafsir, kalau ada ayat tentang azab, Rasul meminta perlindungan, kalau ada ayat tentang surga, Rasul meminta rahmat Allah. Aku kira Rasul bakal ruku ke 100, di ayat 100 Rasul bakal ruku. Tapi fa'atamah, Rasul rusih sampai ayat 286. Nanti boleh juga ke imam ini, gitu ya. Aku kira kata Huzaifah Rasul bakal ruku, tapi rupanya Rasulullah baca surat An-Nisa 176 ayat. Aku kira Rasulullah selesai bakal ruku ke surat An-Nisa, Rasul balik lagi baca surat Al-Imran 200 ayat. Kebayang, kebayang. Kalau jemaahnya kita Indonesia gini, gak ada yang suruh. Paham tuh? Karena gak ada nilai-nilai antum itu. Tapi kalau antum iman, antum ngerti, gitu. Bacanya gak bakal kencang, bacanya bakal perlahan. Seperti ini, ya di Allah Tuhan Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal, baca terjemahnya. Ya ayyuhal muzammil, kumil layla illa qalila, nisfahu awin khus أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Ayat 5 itu Allah perintahkan Rasul yang mulai seperti kita menjalankan malam ini karena Allah akan dimana siapa lagi karena bacaan di waktu malam. Ya syaduwa yang amat berbekas. Wa aqwamu qila, dan itu bacaan yang paling lurus. Innalaka fis nahari sabhan tawila, karena kalau lagi siang hari kau banyak sekali kesibukan. Wa qurisma rabbika wa tabassal ilaihi tabtila, zikir ketika siang mulai dan khusyuk serahkan diri sama Allah. Maka Huzaifah ikutin Rasulullah, baca surah Al-Baqarah, baca surah An-Nisa, baca surah Al-Imran 600-an ayat lebih. Maka subhanallah, enggak kuat dia. Besok paginya dia cerita sama teman-temannya, para sahabat lain, semalam saya salat malam sama Rasul. Gimana? Keren, keren. Kepada sahabat. Maka kata Huzaifah bin Yaman, dia mengatakan, laqad hamantu bi amri su, semalam gue udah niat dia. Kata Huzaifah, apa niat jelek kamu ketika ikut salat malam Rasul? Tahu Rasul, wadaw, gue pengen tinggalin Rasul, biar dia sholat sendirian. Pasti gak kuat. Tapi Rasul, nikmat. Jadi kalau orang nikmat tuh, kira-kira begini ya. El Clasico, Barcelona lawan Real Madrid. 90 menit, masih 0-0 juga, tambah lagi 30 menit lagi, jadi 120 menit. Maka dari mulai jam 2 sampai azan subuh, maka Masya Allah, udah subuh, gitu kira-kira. Paham? Maka kalau tidak ada rasa nikmat, Anda baca Al-Quran, enggak berasa waktu itu. Itu. Lalu bagaimana menghadirkan kenikmatannya? Itu salah satunya, bayangkan buatin cerita. Itu dulu pertama ya. Habis sudah punya. Hah? Oke. Satu, itu. Sekarang, tadi ya Ustaz, minta Anda bayangkan dan itu, minimal 200 kali lipat. Kalau orang yang sudah terlalu kaya Ustaz, itu sekali dengan setak, dan bisa rekor Ustaz 7 bulan, jangan lupa. Itu 7 bulan yang cukup umur aja. Kalau ada riset serius, barangkali lebih sanggup juga bisa, insya Allah. Nah, sekarang Ustaz kasih jurus kedua. Jurus kedua ini, insya Allah jutaan kali lebih kuat dibandingkan yang tadi. Jutaan kali lebih kuat, dan jutaan kali lebih permanen. Jadi permanen, jutaan kali lebih mudah, lebih permanen. Terus lebih dasarnya lagi, ngafalnya nggak pakai otak. Kalau tadi masih ngetayangin pakai otak, sekarang ngafal nggak pakai otak. Mukanya makin jelek nih, makin mikir. Ini pada serius banget nih. Relax. Jadi gimana Ustaz? Nggak tahu Ustaz sudah sampaikan belum waktu di tahun lalu kayaknya dapat nyampein tentang Lady Day. Sudah tahu? Belum. Oke, Anda tahu Lady Day kan? Lady Day ini pernah menikah dengan pangeran siapa? Pangeran Charles dari kerajaan mana? Inggris. Dapat anak berapa dari pangeran Charles? Dua. Siapa namanya? William sama Harry. Anda tahu nggak proses kematiannya Lady Day gara-gara apa? Kecelakaan pesawat, kereta atau apa? Mobil di dalam sebuah apa? Terowongan. Ada yang tahu di kota apa? Paris. Katanya gara-gara dikejar sama siapa itu sampai ditolakkan. Paparazzi, waktu dikejar paparazzi masuk terowongan, buang, tabrakan, meninggal di dalam mobil Lady Day sama suaminya atau sama cowok lain? Siapa nama cowok lain itu? Jadi Alfred. Bisa hafal gitu ya? Hafal detail lagi. Oke. Kalau Anda bisa hafal yang detail itu, ini Ustaz sudah bikin artikel itu rupanya 12 pertanyaan itu yang Ustaz sampaikan itu. Dan Anda 12-12 itu benar semua. Sekarang kalau Anda bisa hafal dengan menjawab dengan detail, sekarang Ustaz mau nanya, siapa yang nyuruh Anda semua ngapalin? Pernah ngapalin? Oke, kalau Anda bisa jawab semua, siapa yang tahu tanggal, bulan, tahun kematian itu? Bisa. Nggak tahu nih tahun ini. Tuh, nggak ada yang benar. Tanggal 31 Agustus tahun 97. Oke, kita itu 97 ke 2013 berapa tahun? 16 tahun. Dengerin, Anda nggak pernah hafal dan Anda bisa jawab dengan detail. Padahal itu 16 tahun. Sekarang satu lagi pertanyaan. Siapa di antara kita yang belum kesini Muroja? Wih, hafal ini ntar bakal tanya Ustaz. Muroja nggak? Jadi rupanya Anda nggak Muroja. Ada cara menghafal yang tidak pakai otak. Itu yang tadi dilakukan Rasulullah. Menggigil, ketakutan, lari. Tergantung. Dalam perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Yarmuk, banyak perang lagi. Ayat turun, nggak cuma Rasul, para sahabat. Langsung beng masuk. Maka Anda nikmati ayat-ayat itu dan kemudian masukin, mesapin. Jadi enggak di sini. Si. Kemudian mana? Surah 75. Buka. Kalau baca Quran makanya ditadabur coba. Antum ngerti, dapat teknik banyak itu dari Al-Quran. Ayat 16 sampai 18. Yuk baca sama-sama. La tuharrik litajalagi inna alaina jam'ahu fa idza qara'na. Dah, cukup. Baca artinya. La tuharrik bihi lisanaka litajalabi, jangan kau gerakkan lisan untuk terburu-buru membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Dengerin. Jadi cara menghafal yang paling betul, cara belajar Al-Qur'an yang paling betul, dengarkan, tasaffi inna alaina jam'ahu, biarkan kami yang kumpulkan Al-Qur'an. Di mana? Lihat. Rupanya menghafal bukan di sini. Jadi gimana? Kami yang kumpulkan di dadamu wa Qur'ana dan kami yang bacakan. Fa idza qara'na, kalau kami sudah bacakan dan engkau sudah maknai, sudah menikmati, fattabi' Qur'ana, ikuti bacaan. Paham ya? Jadi nikmati. Enggak, Anda enggak suruh apa? Suruh nikmati ada di sini. Segala sesuatu yang masuk perasaan, boleh jadi benci, cinta, marah, rindu, kesel, segala macam, maka masukin ke sini, maka kemudian sudah permanen, selama-lama. Oke gak kira-kira? Paham ya? Jadi nikmati. Sama kayak kemarin ada BNN nangkep seleb, siapa namanya? Raffi Ahmad, dia suka bawa acara apa di RCDI? Dasar. Sama siapa presenter yang kayak cewek itu? Olga, itu katanya dia konsumsi narkoba itu di masjid, di diskotik atau di mana? Di rumahnya. Kita akan membiarkan waktu malam, siang, sore, atau waktu kapan? Pagi. Waktu ditangkap itu karena dikonstruksi lagi sendiri atau rame-rame? Selain Raffi Ahmad, siapa yang ditangkap itu DPRD? Wanda Hamida. Waktu ditangkap sama BNN katanya ada jenis narkoba baru, apa namanya? Jatuh loh, hebat bener antum. Antum pernah ngapain ya? Paham? Baik, cukup ya. Silakan mau tanya jawab. Baik, Ivan Sila. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Itu kan tadi kita menghafalkan terus menggunakan hati. Jadi yang namanya ilmu adalah cahaya di hati kan, Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya kita susah untuk menghafal, berarti apakah hati kita tuh kotor atau terlalu sering apa istilahnya, banyak melakukan yang itu maksiat sehingga kita susah untuk menerima cahaya tersebut? Terlebih. Ya. Al-Quran memang cahaya Allah, tapi Al-Quran tetap saja dia adalah hal yang paling mudah untuk dihafal. Tidak ada buku yang lebih dahsyat yang paling mudah dihafal kecuali Al-Quran. Tidak ada tandingan. Jadi saya nulis beberapa buku, boro-boro isinya, daftar isinya saya nggak hafal, buku saya sendiri. Tapi Al-Quran yang hafal tuh miliaran, termasuk antum, meskipun beberapa surat saja yang lengkap 30 juz. Dan satu, yakini bahwa Al-Quran adalah materi yang paling mudah untuk dihafal. Terus yang kedua, jangan pernah anda takut-takuti diri anda, nggak mungkin gue ngapal Quran karena gue sering maksiat, suka dugem, segala macam, masih doyan musik, segala macam. Ketahui bahwa Umar bin Khattab, kemudian Amr bin As, Khalid bin Walid, itu bajingan, benar? Mereka itu para bajingan. Tapi karena Al-Quran, maka Allah memuliakan mereka. Jadi jangan pernah mengatakan saya nggak pantas ngapal Quran, enggak. Itu sesungguhnya kalimat setan yang dibisikin tolol betul. Paham ya? Tapi kalau sudah ngapal Quran, lu nggak boleh lagi lu main futsal. Enggak. Pokoknya nggak usah ditakut-takutin itu. Dan celakanya lagi, hampir di seluruh pesantren tahfiz yang saya datengin, itu selalu begitu dokternya. Jadi nakut-nakutin. Bahwa, oh itu kan orang-orang terpilih, keluarga Allah, maka nanti kalau sudah itu susah deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sesungguhnya, gini, kalau anda sadar hidup anda ini berintatan, nggak jelas arah, ngapal Quran, jaminan saya 180 derajat langsung lempeng ke jalannya Allah ridhoi, karena Quran, itu jaminan saya. Jadi jangan dibalik, begitu ngapal Quran pasti nggak boleh gini, enggak. Itu ya. Jadi nikmati. Satu, Al-Quran adalah materi yang paling mudah dihafal. Yang kedua, Al-Quran itu mencahayai kita. Itu. Dengan senarnya mencahayai kita. Dan insya Allah nanti di antara yang bisa memberikan syafaat di dunia akhirat, yang Allah izini, Al-Quran. Itu ya. Pokoknya optimis terus. Aini. Ya, silakan. Ya. Sudah. Saya pengen coba cara yang pertama Ustaz yang membayangkan itu, tapi mungkin caranya sama anak-anak gitu. Jadi sesuatu yang kita bayangkan itu kan bisa beda-beda tuh persepsi. Jadi kalau pengen ngajarin anak misalnya nafas kurang pendek, sesuai yang dia bayangkan atau sesuai kita orang tua yang bayangkan ya? Oke, teknik ya, sudah saya jawab langsung ya. Antum waktu kecil suka didongengin nggak orang tua atau nenek? Si kancil mencuri, Pinocchio bohong hidungnya, gitu ya. Dan oh rupanya dongeng itu, cerita itu sesuatu yang permanen. Kalau anda disuruh cerita lagi, insya Allah anda bisa. Meskipun udah puluhan tahun yang lalu, ya. Oke, daripada antum ceritain yang jelek-jelek, maka mencuri ketimun, bohong hidungnya panjang, maka sekarang saya pengen anda ganti dengan apa? Dengan dongeng Quran. Taruhan saya, anak-anak pasti besok pagi sudah apa? Karena gimana? Satu ya, satu, suruh dia bayangkan. Dua, anda ceritanya pakai emosi. Nah, Abi mau cerita lagi tidur lagi tentang orang jahat lah sama Rasul. Siapa Bi? Siapa namanya? Abu Lahab. Ini dihabin Rasul, Allah juga kesel. Allah siksa dia. Iman, dengerin. Allah nunggu ini. Dapat iya. Oke, yang tengah. Biar anda tahu bahwa Allah lagi marah. Dan katanya dan enggak itu dia. Paham ya? Dapat iya. Allah ngomong dapat. Anda ulangi. Celaka. Dia tahu tuh, antum kasih intonasi, dia tahu salah itu. Ngomong salah lagi. Apa itu? Yada, kedua tangan. Habilah, abulah, watabah, dan celaka. Itu dia langsung. Bayangin. Gak usah pakai disuruh. Langsung ke bentuk sendiri itu. Ilustrasi di kepala anak bisa. Ma'adna'anhumaluhu. Nah, bakal memberikan kecukupan harta yang dia miliki. Wa makasa, dan semua usaha yang dia punya. Abulah orang kaya, nah, usahanya banyak. Tapi ya, kata Allah, nggak berkah, pasti semuanya hilang. Ma azna anhu maluhu, tidak bakal cukup hartanya. Wa makasa, dan tidak akan bisa mencukupi dirinya apa yang dia usahakan. Ma'alman humlu wa makasa wa ma'atu. Istrinya juga nak. Ini Abu Lahab, ini istrinya. Hamma lakal atau kemana-mana suka bawa kayu bakar. Apa yang di kayu bakar? Kompor nak, dia kompor. Apa itu kompor? Provokator, kemana-mana nyuruh. Peperangan. Kesini dia namimah, kesana provokator. Hamma lakal atau Allah bilang dia membawa kayu bakar. Bawa apa nak? Kayu bakar. Pikirin seperti itu, bawa kayu bakar. Di jidiha hablum min asad, di tangannya ada tali dari serat. Nah, pula hab sama istri melanggan kemujannya berkali-kali menyakiti Rasul. Sampai yang terima. Waktu Rasul pertama kali dakwah di Bukit Sofa, Rasul panggil, wahai keluarga ku, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdi Mana, semua orang kumpul. Maka saat itu semua orang kumpul. Rasul bilang, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan dari balik bukit ini sudah ada pasukan yang ingin menyerang kota Mekah? Semua orang mengatakan, Muhammad, apa yang kamu katakan kami percaya, sebab dari kecil engkau terkenal dengan Al-Amin, sang terpercaya. Baik kalau begitu, aku mengatakan kepada Rasulullah, wahai Bani Abi Manas, jaga diri kalian dari api neraka. Bani Hasim, jaga diri kalian dari api neraka. Bani Abu Talib, jaga diri kalian dari neraka. Semuanya disebut. Sampai Fatimah anakku, jaga dirimu dari api neraka. Saat itu semua orang terkesima dengan bidah Rasul. Tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, tabanlaka ya Muhammad, alihada jamatan, selahkan kau Muhammad. Rupanya hanya gara-gara urusan begini, hanya gara-gara urusan begini kamu kumpulin kami. Dia mau Muhammad Rasul sekali taban, nah, sekali celaka, dia timbalasan Allah. Allah sebut tabat sekali, yada adilah wa tabat dua kali Allah bina. Jahat, nah. Nata yang mata lima, gak usah pakai digambarin sama anda lukisin mukanya Abu Lahab. Di kepala anak-anak udah ada atau Abu Lahab. Paham tuh? Apa yang kita harus lakukan? Kita harus bela Rasul nih. Oh, anda dongengin begitu, anda kaya menerima rahmati Allah. Muncul irahnya untuk membela Islam. Muncul untuk membantai semua orang-orang yang benci pada Islam. Gara-gara dongeng Islam. Nah, ada sasana yuk, sebelum tidur. Ayo. Sabat iada, begitu dah tuh. Bayangin. Abilah abi watab gitu baca. Maka besok pagi tanya di mana mak? Insya Allah sempat. Dan permanen. Ngangguknya ngerti apa dia? Oh sudah, kalau anda ngomong tentang neraka langsung nggak bakal lagi berani bohong, berani nyuri, anaknya nggak sudah. Nggak berani menipu, bicara tentang neraka. Merokok Allah langsung berasa nanti. Al-Quran jalani, mati, nggak usah dihafal. Maka kalau sudah masuk sini, maka segala sesuatu tidak akan pernah. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Ya, mungkin di dari akhwat kali ya. Ya, ini satu belakang. Oke. Akhwat. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya membayangkan, saya mengasosiasikan itu dalam bayangkan masih bahasa Indonesia gitu. Bagaimana mengkonversikan ke apa bahasa Quran? Itu teknik menghadirkan hafalan, menghadirkan makna. Anda baca surat 37 juga coba. Surat 37 ayat 99. Belum? Bunyi ayatnya apa? وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ. Artinya apa? Dan Ibrahim berkata, sungguh aku pergi hadap Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk padaku. Dan dia akan memberi petunjuk padaku. Oke, okay, saya minta Anda bayangkan kira-kira gambarannya gimana. Gambarnya kayak gini kali ya. Ada Nabi Ibrahim berdiri, bajunya terserah Anda, rambutnya terserah Anda. Sudah belum? Sudah kebayang belum? Sudah? Nabi Ibrahim pengen pergi menghadap Allah agar dapat petunjuk hidayah. Maka bayangin, di ujung sana, di ufuk sana ada Ka'bah, lambang dari Mekah. Dia mau pergi ke rumah Allah. Dia mau hijrah dari negerinya Babilonia, dia mau pergi ke Mekah. Sudah kelihatan tuh, dengan Nabi Ibrahim, di sana ada Ka'bah. Maka kemudian antara Nabi Ibrahim sama Ka'bah, bayangin, ada jalan yang lurus bersih. Dan saat itu Ibrahim mengatakan, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي, aku akan pergi menghadap Tuhanku, saya sedih, maka pasti dia akan memberikan petunjuk. Bagaimana kelapinya sudah? Dengan arti, tapi gimana Ustaz supaya kita menghafal teksnya, teks Arabnya, gimana caranya? Oke, ini Nabi Ibrahim, ini jalan membentang, di sana ada Ka'bah di Mekah, maka kanan kiri kan masih kosong kan? Masih kosong kan? Oke, maka kemudian ada seorang pria lagi nih, diri di tengah-tengah, lagi bawa kolak, ya, di bawah apa? Di tangan bawa apa? Kolak. Maka dia ngomong, di kolak ini buatan Pak Zahibun. Pak siapa? Zahibun. Qala inni zahibun ila Robbi, saya mau kasih kepada Pak Robbi, saya dini, ayahnya dini. Di sana ada Pak Robbi, ayahnya, anaknya siapa namanya? Oke. Okay. Ini orang laki-laki yang kedua, dia bawa apa? Kolak. Dia ngomong, kolak ini buatan siapa? Buatan siapa? Pak Zahibun. Sudah? Mau dikasih ke siapa? Robi. Siapa tuh Pak Robi? Ayah Dini. Udah masih dibaca, pusing. Baca lebih susah daripada menghafal ya. Oke, okay. Tutup. Coba, tutup Pak. Baca. Lihat. Gambarnya dulu, gambarnya ada siapa? Ada Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ada ke Ka'bah. Jalan menuju Ka'bah. Oke, terus. Di pinggirnya ada seorang pria. Seorang pria bawa kolak. Buatan. Kolak. Dia ngomong kolak ini. Kolak ini buatan. Buatan siapa? Zahibun. Mau dikasih ke Robi. Ya, Papa Robi itu? Robi itu ayahnya Dini. Oke, sudah dapat ya? Mau ini ayatnya? Kola ingat. Terus, buat siapa? Terus, mau dikasih siapa? Robi. Ini masih mikir juga kayaknya. Dinikmati. Jadi maknanya Anda tadi sudah dapat bahwa ini ada Nabi Ibrahim jalan menuju Ka'bah. Itu sudah makna. Aku akan datang kepada Tuhanku, maka pasti aku akan dapat hidayah. Tapi untuk bantu mulut Anda ingat ayatnya, Anda bikin teknik namanya kalau kami nyebutnya kait atau anchoring. Teknik anchoring itu membuat mulut Anda bergerak. Oh, kolak. Kolak, wakol. Ini, ini. Zahibun, buatan Pak Zahibun. Bila Robby mau dikasih siapa? Tarob, saya di sini, ayah di sini. Itu teknik anchoring, membuat mulut Anda bergerak. Tapi jangan Anda mengira bahwa teknik anchoring itu adalah makna. Bukan, yang makna tadi itu Nabi Ibrahim, ini jalan menuju Ka'bah, dia akan dapat hidayah dari Allah. Gitu ya. Jadi kita paduin gambaran tentang makna dan kemudian ditolong sama supaya menggerakkan mulut Anda. Sudah? Sudah habis. Perempuan satu lagi. Satu lagi kan dari ibu-ibunya. Pertanyaannya mungkin tadi ya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu untuk menghafal Quran beserta maknanya. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Arab, mungkin akan lebih susah gitu ya Ustaz untuk membayangkannya. Jadi gimana untuk kita menghafalkan beserta makna supaya bisa masuk ke bahasa Qurannya itu sendiri. Siap, dah. Oh, yang mirip ya. Sekarang berapa menit lagi udah saya? Oke. Siapa di antara Anda hafal surat Takwir? Tunjukkan. Nggak ada? Udah ngaku betul ini, jujur ya. Oke, Takwir itu dalam juz 30 termasuk surat yang paling susah dihafalin. Kenapa? Suka berbalik-balik, betul? Oke, sekarang hanya dalam waktu singkat, udah nggak usah dibuka. Baca lebih susah daripada menghafal. Jadi matiin, tutup semua Al-Quran Anda. Sekarang syaratnya dua. Satu, Anda suaranya harus lantang. Ya, lantang. Kalau saya ngomong menghafal Quran, tangan Anda begini dengan Anda mengatakan mudah. Oke, setuju? Menghafal Quran? Mudah. Menghafal Quran? Mudah. Oke, sekeras itu. Yang kedua, kalau saya menggerakkan tangan seperti memberikan isyarat, maka Anda ikuti gerakannya. Syaratnya juga, jangan dihafalin. Karena dari set saya udah bikin ratusan kali training, bahwa orang yang coba menghafalin nggak apa. Tapi orang yang menikmati, ya, tadi bahasanya, nikmati, dengan suara lantang, tangannya bergerak, insya Allah bisa hafal pulang balik. Berikut maknanya. Siap ya? Jangan coba untuk buka Al-Quran, tutup Quran. Oke? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida syamsu. Pakai syam, pakai syin tebal. Su biasa. Ida syamsu. Kuwirat. Ida syamsu kuwirat. Su yang kedua jangan su. Su. Ida syamsu kuwirat. Lagi. Ida syamsu kuwirat. Oke, lihatin saya ya. Ida syamsu, tangannya begini, apabila matahari, pegang matahari, rasakan, yuk. Woi, Arabnya dulu baru artinya. Satu, dua, tiga. Ida syamsu. Ida syamsu, apabila matahari. Jadi satu Arabnya kemudian artinya. Ida syamsu, apabila matahari, pegang. Ida syamsu, apabila matahari. Kuwirat, digulung. Lihatin saya. Ida syamsu kuwirat. Yuk, yang keras. Ida syamsu kuwirat. Nikmati sambil Anda rasakan. Satu, dua, tiga, yang keras. Ida syamsu kuwirat. Wa idhan nujumun. Wa idhan nujumun. Mung, gitu ya. Seperti disamarkan. Wa idhan nujumun. Wa idhan nujumun. Wa idhan. Wa idzan nujumun. Wa idzan nujumun. Kadarat. Kadarat. Wa idzan nujumun. Kadarat. Wa idzan nujumun. Kadarat. Wa idzan. Wa idzan nujumun. Kadarat. Wa idzan nujumun. Kadarat. Lagi yang keras. Wa idzan. Wa idzan nujumun, apabila bintang-bintang, tangannya tunjuk bintang-bintang, yuk. Wa idzan nujumun, apabila bintang-bintang. Kadarat berjatuhan. Kadarat berjatuhan. Wa idzan nujumun, kadarat. Wa idzan إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. Ulang, satu, dua, tiga. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. Ayat tiga. وإذا الجبال apabila oke sudah pintar wa idzal jibalu apabila suyirat wa idzal jibalu suyirat artinya tangannya begini. Suyirat diterbangkan. Diapain? Diterbangkan. Begini pakai emosi. Suyirat diterbangkan. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujum kadarat. Wa idzan nujum kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Sama-sama ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujum kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Ayat 4. Wa idzal 'isyaru. Wa idzal 'isyaru. Ain pakai ain. Wa idzal 'isyaru. Wa idzal 'isyaru. Uttilat. Uttilat. Wa idzal 'isyaru uttilat. Wa idzal 'isyaru uttilat. Wa idzal 'isyaru apabila unta-unta bunting. Wei, arahi dulu. Wa idzal. Wa idzal isyaru. Apabila? Tangannya begini. Unta-unta. Ulang. Wa idzal isyaru apabila? Utilat diabaikan. Palanya begini. Ya, ya. Utilat. Utilat. Apa artinya? Utilat diabaikan. Utilat diabaikan. Lihat Ustaz. Wa idzal isyaru utilat. Yuk. Wa idzal isyaru utilat. Jadi hari kiamat, kendaraan semewah apapun diabaikan, orang enggak peduli. Oke? Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat. Yuk. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat. Oke, sekarang ayat 5. Wa idzal wuhushu. Wa idzal wuhushu. Pakai ha kecil. Wa idzal wuhushu. Wa idzal wuhushu. Hushirat. Hushirat. Hushirat. Hushirat. Wa idzal wuhushu hushirat. Wa idzal wuhushu hushirat. Wa idzal wuhushu hushirat. Wa idzal wuhushu hushirat. Wa idzal wuhushu apabila binatang-binatang buas. Tangan gini, kayak singa pengen nyakar. Yuk. Wa idzal wuhushu. Apabila? Apabila? Binatang-binatang buas gini ya, kayak mau nyakar ya, kayak siapa? Binatang. Ya, ada yang singa, serigala, anjing, ini segala macam ya. Wa idzal wuhushu apabila? Hushirat dikumpulkan. Hushirat dikumpulkan. Wa idzal wuhushu hushirat. Ya. Wa idzal wuhushu hushirat. Lagi. Wa idzal wuhushu hushirat. Idza syams syamsu kuwirat, yo. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat, yo. Wa idza nujumu kadarat. Wa idza al-jibalu suyirat. Wa idza al-jibalu suyirat. Wa idza al-isyaru utilat. Wa idza al-isyaru وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت. Ini sudah mulai pada kata tawa ya. Menghafal Quran semudah senyum. Menghafal Quran. Mudah. Ya Allah, udah lupa nih. Menghafal Quran. Mudah. Menghafal Quran. Mudah. Oke, sekarang sama-sama Ustaz enggak ikut ya. Dari ayat 1. 1 2 3. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الرجال أزلفت وإذا الوحوش حشرت. Oke, Ustaz nanya, وإذا الوحوش artinya gerakin tangan. Apabila حشرت artinya gerakin tangan. Wa'idhal jibalu gunung-gunung suyirat. Wa'idhal isyaru onta puting utilat, diabaikan. Wa'idhal nujumun, apabila bintang-bintang kadarat berjatuhan. Idhal syamsu, matahari kuwirat. Insyaallah langsung tahu artinya ya. Jadi Anda mahrajnya tajwidnya ikutin saya langsung bisa, maka hafalan berikut makna. Sekarang Ustaz ngomong. Ayat 1 itu matahari. Bayangin matahari. Matahari ayat kedua bintang-bintang, matahari dan bintang-bintang jatuh di atas sebuah gunung. Di kaki gunung ada seekor unta bunting lagi dikejar-kejar sama binatang buas. Ulang-ulang. Matahari, bintang-bintang jatuh di mana? Di gunung. Di kaki gunung ada unta bunting dikejar binatang buas. Sudah dapat ya? Sekarang jadi kalau diulang dari bawah ke atas, binatang buas ngejar unta bunting di mana? Kaki gunung timpa bintang dan. Sekarang Ustaz tantang dari 5 ke 1. Siap? Siap? Oke ya. Sudah mulai dari gambaran ya? Oke. Dari ayat 5. Wa idzal Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.